Apakah jawaban kita jika ada yang bertanya apakah Anda Wahabi? Apakah Anda Wahabi? Antum Wahabi atau bukan? Antum Wahabiun. Ya. Ya, kita katakan saja kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita mengikuti Islam yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha seperti itu. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga sama. Ya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berusaha selalu tepat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bukan mengikuti perorangan, ya, karena perorangan selain Nabi bisa salah, ya kan? Jadi kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan nastafid, mengambil faedah dari buku beliau. Dan kita membaca buku Al-Imam Syafi'i dan nastafid, mengambil banyak faedah dari buku Al-Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah. Ya. Termasuk ini Fathul Bari, ya, Ibnu Hajar min ulama Syafi'iyah. Ya, Matan Abi Suja min ulama Syafi'iyah. Kita pelajari. Ya, Bulughul Maram karya siapa? Ibnu Hajar. Riyadhus Shalihin karya Nawawi, ulama Syafi'i. Ya, Syafi'iyah. Kita belajar di buku-buku mereka dan nastafid. Kita juga belajar dari buku Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Hanbali. Wa nastafid min kutubihim, dan kita ambil faedah dari buku-buku mereka. Ya. Begitu juga dari mazhab Maliki. Nastafid, kita baca buku Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani Maliki. Ya, kita baca kitab Al-Muwatta karya Imam Malik sendiri. Wa nastafid, dan kita ambil faedah darinya. Dan kita baca dari sebagian kitab Hanafiyah. Ya. Kitab misalnya Syarah Aqidah At-Tahawi Ibn Abi Al-Izz Al-Hanafi. Fanastafid. Dan kita ambil faedah darinya. Itulah kita. Jadi yang seperti itu mau dikatakan Wahabi, kalau dikatakan itu Wahabi, ya saya Wahabi. Ya. Kalau dia bagaimana? Antum apa? Belajar dari kitab-kitab itu apa tidak? Ya, ala kulli hal, kalau orang yang mengikuti sunnah Nabi, in kana tabi'u ahmada mutawahhiba fa ana ukirru bi annani wahhabi. Kalau pengikut imam, pengikut Nabi Muhammad SAW itu disebut Wahabi, saya Wahabi. Begitu ya. Jadi perlu dijelaskan, mungkin orang bertanya tujuannya macam-macam. Ya, kita jelaskan bahwa kita mengikuti Nabi Muhammad alaihissalam dan sunnah beliau. Imam Muhammad bin Abdul Wahhab juga sama. Ya, Imam Syafi'i juga sama. Kita semua bertemu di atas jalan ini. Wallahu a'lam.